Seringkali kita memancarkan cinta dalam kata-kata dan perbuatan, di kamar indah kesempurnaan, saling menagih kebahagiaan, saling meminta kesenangan, saling memohon kesetiaan, saling menuntut kepuasan. Terkadang kita lupa bahwa ada sebuah nilai yang melekat pada keduanya.